Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله dalam pertemuan yang lalu sudah kita baca ayat yang ke-78 dari surah Ali Imran. Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, wa inna minhum ay ahlil kitabi la fariqan ta'ifatan Ka'ab ibn al-Asrat yalwuna al-sinatahum bil kitabi ay ya'tifunaha biqira'atihi anil munazzali ila ma kharrafu min na'din nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahwihi litahsabuhu ay al mukharrafa minal kitabi alladhi anzalahu Allah wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun annahum kadhibun. Ketika menafsirkan ayat yang ke-78, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, dan sesungguhnya di antara mereka, maksudnya di antara ahlul kitab, di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro, lafarikon, ada sekelompok orang di antara individunya, sekelompok kecil orang tersebut seperti Ka'ab bin al-Asrah. Sungguh di antara ahli kitab ada sekelompok kecil orang seperti Ka'ab bin al-Asrah. Yalwuna al-sinatahum bil kitab, yang suka memutar-mutar lisan mereka ketika membaca Alkitab. Maksudnya ya'tifuna bikira'atihi anil munazzal ila ma kharrafuhu min na'din nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahbihi. Artinya dia suka membelokkan dengan bacaan dia terhadap ayat-ayat yang Allah telah turunkan kepada para nabinya, dibelokkan kepada makna yang telah mereka rubah-rubah atau yang telah mereka sembunyikan, yang mereka palsukan dari sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau dari perkara-perkara yang lainnya. Dirubah-rubah ayat-ayat Allah agar umat mengikuti hawa nafsu dan kebatilan yang mereka inginkan. Litahsabuhu ay al-mukharrafa minal kitab, itu dilakukan agar kalian menyangka ayat-ayat yang sudah dirubah itu merupakan bagian dari Alkitab. Agar kita menyangka apa yang mereka rubah itu adalah bagian dari Alkitab yang wajib untuk diimani dan wajib untuk diamalkan. Padahal itu sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan kotor mereka. Supaya kalian menyangka apa yang telah mereka rubah itu bagian dari kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Kemudian Allah jelaskan, وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, padahal itu sama sekali bukan bagian dari Alkitab, bukan bagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Karena sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan jahat sebagian ahli kitab. Wa yaquluna huwa min indillah, kemudian mereka menyatakan apa yang telah mereka rubah itu adalah dari sisi Allah. Oh, ini Alkitab, ini wahyu, ini harus kita amalkan, ini harus kita ikuti, ini pedoman hidup kita, padahal sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan jahat mereka. Allah tegaskan, wa ma huwa min indillah, itu bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun annahum kadhibun, dan mereka mengatakan atas Allah sebuah kedustaan dalam keadaan mereka mengetahui, menyadari bahwasanya diri-diri mereka itu berdusta. Dalam ayat yang agung dan mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ada sebagian ahli kitab yang suka memutar-mutar lisan mereka terhadap Alkitab. Artinya suka memalingkan, menyelewengkan ayat-ayat dari maksud yang sebenarnya. Tahrif, perubahan yang mereka lakukan atau penyelewangan yang mereka lakukan terhadap ayat-ayat Allah ini mencakup penyelewengan terhadap lafaz-lafaz maupun maknanya. Merubah lafaz. Seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah di atas arsnya, Allah itu tinggi. Kata istawa dirubah menjadi istaula, artinya menguasai. Atau merubah maknanya. Seperti sifat-sifat Allah. Allah mensifati dirinya dalam ayat yang mulia. Allah punya tangan. Maka akidah kita kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah harus menetapkan, meyakini Allah punya sifat tangan. Namun akidah ahli sunnah meyakini tangan Allah itu berbeda dengan tangan makhluknya. Tangan Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan tangan makhluknya. Maka mereka menyelewengkan makna tangan kepada makna lain. Oh, yang dimaksud dengan tangan itu bukan tangan, tapi yang dimaksud itu adalah nikmat Allah. Oh, yang dimaksud dengan tangan di situ bukan tangan, tapi yang dimaksud adalah kekuasaan Allah. Ini menyelewengkan maknanya. Padahal kewajiban kita terhadap Alkitab, terutama kaum muslimin terhadap kitab sucinya itu, terhadap Al-Quran, kita harus menjaga lafaz-lafaznya, enggak boleh dirubah-rubah lafaznya. Dan kita tidak boleh merubah maknanya juga. Kita harus memahami Alkitab dengan pemahaman yang benar, yaitu dengan perantara sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena fungsi dari sunnah Nabi adalah untuk menjelaskan kitabullah, untuk menjelaskan Al-Quran. Penjelasan Rasul terhadap Al-Quran itu mencakup dua hal. Penjelasan lafaz, penjelasan susunan kalimat, sehingga Rasulullah sudah menyampaikan lafaz dan juga susunan-susunan kalimat dalam Al-Quran secara sempurna. Harus kita imani. Yang kedua, penjelasan terhadap makna lafaz-lafaz atau makna ayat-ayat dalam Al-Quran yang umat ini butuh kepada penjelasan. Maka Rasulullah datang dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran yang umat ini butuh kepada penjelasannya. Maka enggak boleh kita memahami ayat-ayat dengan akal kita, diotak-atik dengan akal kita, asal matuk dengan pemahaman kita. Enggak boleh. Kita harus memahami kitabullah dengan apa yang telah dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pemahaman tersebut telah beliau ajarkan kepada para murid beliau dari kalangan para sahabat. Maka merujuk pada mereka adalah yang paling selamat di dalam memahami Al-Quran, memahami kitabullah. Kemudian datang para ulama dari kalangan salafun as-salih, dari kalangan para mufassirun, yang mereka merangkum penjelasan Rasulullah, penjelasan para salaf dalam tafsir-tafsir mereka. Maka kita di dalam mengkaji Al-Quran yang paling selamat adalah dengan membaca tafsir para ulama, dari kalangan para ulama yang benar-benar selamat akidahnya, lurus manhajnya. Ini yang paling selamat. Disebutkan di sini, wa nazala lama qala an-nasara an-nasara najran inna isa amarahum ayat tahiduhu rabban aw lama talaba ba'dul muslimin as-sujuda lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan turun ayat tersebut tatkala orang-orang Nasrani Najran mengatakan bahwasanya Nabi Isa memerintahkan mereka untuk menjadikan Isa itu sebagai Rob, sebagai Tuhan. Atau tatkala mereka meminta sebagian kaum muslimin untuk sujud kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dijelaskan dalam ayat yang berikutnya, yaqulu jalla wa az a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim ma kana li basarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin nasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah jalla wa az, tidak seyogianya, artinya enggak pantas bagi seseorang yang Allah telah menganugerahinya Alkitab, Allah telah menganugerahinya hukum, hikmah, dan Allah telah menganugerahinya kenabian, kemudian dia mengatakan kepada manusia, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku atau penyembahku dari selain Allah. Enggak pantas. Gak pantas para nabi kemudian mengajak umatnya untuk menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah. Ini gak pantas. Dan ini gak mungkin dilakukan oleh para nabi. Akan tetapi justru mereka menyatakan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani. Karena sebab Alkitab yang telah kalian ajarkan, dan juga karena sebab Alkitab yang telah kalian pelajari. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, ma kana ayyan bagi li basarin ayyu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma ay al-fahma lisyari'ati wan nubuwata summa yakula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin yakulu kunu rabbaniyina ay ulama'a amilina mansubun ila rabbi biziyadati alifin wa nunin tafhiman bima kuntum tu'allimuna bitahfifi wa tasjidi alkitaba wa bima kuntum tadrusuna ay bisababi dhalika fa inna fa'idatahu anta'malu. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, maka na'ayyan bagi, tidak seyogianya bagi seseorang, bagi manusia yang Allah telah memberikan padanya Alkitab, diberi wahyu, wal hukmah, diberi hukum, diberi hikmah, diberi pemahaman terhadap syariat Allah, diberi kenabian, kok kemudian dia mengatakan pada manusia, mengajak kepada umatnya, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku dari selain Allah. Akan tetapi orang yang demikian keadaannya, diberi Alkitab, diberi pemahaman terhadap syariat, diberi kemuliaan dengan kenabian, justru dia itu menyatakan, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang rabbani. Siapakah hamba-hamba Allah yang rabbani? Yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya. Rabbaniyun ini dinisbahkan kepada ar-rab dengan tambahan alif dan nun. Ini untuk menguatkan penisbahan tersebut. Makna rabbaniyun, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani. Seorang dikatakan sebagai seorang hamba yang rabbani kalau dia memiliki 4 sifat. Yang pertama, dia harus memiliki al-ilmu. Dia harus seorang yang berilmu. Ya, ini maksud dengan al-ilmu, kalau disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan yang lainnya. Maka sebagai seorang hamba yang disifati sebagai hamba yang rabbani, dia harus memiliki ilmu tentang agama Allah. Dia harus mengenal Allah secara detail. Dia harus mengenal nabinya secara rinci, nasabnya, akhlaknya, sunah-sunahnya, ajaran agamanya, dan seterusnya. Dan dia harus mengenal dengan rinci agamanya, agama Islam, berdasarkan dengan dalil-dalilnya. Mengenal Islam berdasarkan dengan dalil. Apa itu dalil? Qala Allah wa qala Rasul. Dalil itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasul dalam sunah-sunahnya yang sahih. Seorang mengenal Islam harus dengan dalil yang seperti yang kita sebutkan tadi. Dikatakan dia berilmu. Setelah itu dia harus bisa mengamalkan ilmunya. Karena ilmu itu kita kaji, kita pelajari, bukan untuk sekedar menumpuk ilmu semata, bukan. Ilmu itu dikaji, ilmu itu dipelajari, karena ada maksudun li ghairihi, ada tujuan selainnya. Apa tujuan selainnya? Yaitu al-amalu bihi, untuk diamalkan. Ketika ilmu tidak berbuah amal yang saleh, maka itu bukan ilmu yang nafik, bukan ilmu yang bermanfaat. Meskipun seorang itu memiliki segudang ilmu syariat, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu yang dia telah pelajari, dia cari, dia hafalkan, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Bodohnya dia itu lebih baik daripada dia berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Kalau dia bodoh, benar-benar bodoh, itu ada udur karena kebodohannya. Tapi kalau dia berilmu kemudian tidak mau mengamalkan ilmunya, enggak ada udur. Maka seorang disifatnya sebagai hamba yang rabbani, dia harus berilmu, dia harus bisa mengamalkan ilmunya. Setelah itu dia harus memiliki sifat yang ketiga, dia harus mau mendakwahkan ilmunya. Setelah dia berilmu, dia beramal, dia harus mendakwahkan ilmunya. Setelah dia mendakwahkan ilmunya, dia harus memiliki sifat yang keempat, dia harus sabar di dalam menghadapi segala tantangan, segala rintangan, dan segala resiko di jalan ilmu, di saat dia mengamalkan ilmunya, di saat dia itu mendakwahkan ilmunya, pasti akan ada tantangan. Baik dari syayatinul insi wal jinni, tantangan dari setan-setan kalangan manusia maupun setan-setan kalangan jin, dia harus bersabar. Wajib dia bersabar dalam perkara yang demikian itu. Maka ketika seseorang itu berilmu, dia mengamalkan ilmunya, dia mau mendakwahkan ilmunya, dia bisa bersabar, itulah yang dikatakan seorang hamba yang rabbani, itulah ulama yang rabbani. Maka seluruh para nabi dan para rasul justru mengajak umatnya untuk menjadi hamba-hamba yang rabbani, hamba yang mau untuk menuntut ilmu, yang mau mengamalkan ilmu, yang mau saling wasiat, mewasiatkan dalam kebenaran, menyampaikan ilmu, dan hamba yang sabar. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani. Karena sebab apa yang telah kalian ajarkan dari Alkitab, yang kalian dakwahkan, dan karena sebab apa yang telah kalian pelajari dari Alkitab. Artinya dengan sebab itu, maka faedahnya adalah hendaknya kamu amalkan. Kenapa? Tujuan dari belajar ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu baru akan dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat kalau diamalkan. Kalau tidak, maka bukan ilmu yang bermanfaat. Lafaz bima kuntum tu'allimuna, kata As-Suyuti rahimahullah, ada dua bacaan bitahfidz dengan dibaca ringan tanpa tasdid dan dibaca dengan tasdid. Seperti yang ada dalam mushaf-mushaf kita, dibaca dengan tu'allimuna. Mungkin dalam qiraah yang lain, bima kuntum ta'lamuna al-kitaba, karena sebab apa yang telah kalian ketahui, kalian ilmui dari Alkitab. Itu dalam satu qiraah. Maka dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala hendak membantah sebagian ahli kitab yang menyatakan kepada Nabi tatkala beliau perintahkan mereka untuk beriman dengannya dan mendakwai mereka untuk mentaatinya, sebagian ahli kitab menyatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apakah kamu ingin agar kami beribadah kepadamu bersama Allah?" Jadi ketika Nabi memerintahkan ahli kitab untuk beriman kepada beliau, untuk mentaati beliau, mereka menyatakan, apakah dengan dakwahmu itu artinya kamu ingin kalau kami itu menyembahmu, menjadikan kamu ilah bersama Allah? Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan para rasul kami itu bukan tujuan untuk itu, agar mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Bukan. Allah nyatakan, maka nali basarit, gak pantas bagi manusia, terlebih bagi seorang nabi dan rasul. Ini perkara yang tidak mungkin, mustahil bagi seorang hamba yang dianugerahi oleh Allah kenabian, diturunkan banyak Alkitab, diberi pemahaman yang sempurna terhadap syariat Allah, kok kemudian mengajak umatnya untuk menyembah dirinya? Ini perkara yang gak mungkin. Justru mereka akan mengajak umatnya agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang rabbaniyun. Para ulama yang bijak, halim, santun, yang suka mengajarkan ilmunya kepada manusia, mendidik mereka, bisigharil ilmi qabla kibarihi, dengan ilmu yang paling mudah, ilmu yang ringan sebelum tingkatan ilmu yang tinggi. Ini termasuk bagian dari hikmah, mengajari manusia sesuai dengan apa yang bisa mereka pahami, mengajak mereka kepada tauhidullah. Setelah mereka paham, dijelaskan tentang hukum-hukum syariat, ahkam, fikhiyah, dan lain-lainnya. Dari ilmu yang paling dasar, kemudian ilmu yang berikutnya secara bertahap. Ini ulama-ulama yang rabbani. Dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan Dia tidak memerintahkan kalian agar kalian itu menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Apakah pantas Dia mengajak kalian kepada kekufuran setelah kalian berislam? Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, wala ya'murukum birraf'i isti'nafan ay Allahu wan nasbi atfan ala yakulu ay al-basar antattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba kama takhadat as-sa'ibatu al-malaikata wal yahudu uzairan wa nasara isa ayamurukum bil kufri ba'da in antum muslimun layan bagi lahu hada. Kata Suyuti, wala ya'murukum ini bisa dibaca dengan rafa. Kalau ya'murukum nasab, kalau dibaca wala ya'murukum dengan dibaca rafa, ini istinafan, artinya kalimat ini sebagai kalimat awalan, permulaan, bukan kelanjutan atau mengikuti kalimat yang sebelumnya. Kalau dibaca dengan rofa, maka fa'ilnya, pelakunya itu adalah kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu huwa. Dhamir mustatir, jawazan, takdiru huwa. Kembalinya kepada lafdzul jalalah Allah. Artinya, dan Allah tidak memerintahkan kalian pula untuk kalian menjadikan para malaikat, para nabi sebagai Tuhan-Tuhan dari selainnya. Wan nasbi, kalau dibaca dengan nasab, wala ya'murakum, maka dia itu atap kepada yakulu, kepada yakula summa yakula linnas ay albasaru. Yang dimaksud adalah nabi yang diberi Allah Alkitab, pemahaman terhadap syariat dan kenabian. Dan dia nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Sebagaimana kaum Sabi'ah telah menjadikan para malaikat sebagai Tuhan dari selain Allah, tandingan-tandingan bagi Allah. Sebagaimana orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai Tuhan dari selain Allah. Sebagaimana orang-orang Nasara menjadikan Isa sebagai Tuhan dari selain Allah. Maka nabi enggak akan memerintahkan yang demikian itu. Apakah mungkin dia memerintahkan kalian dengan kekufuran setelah kalian itu beriman? Ini tidak pantas baginya untuk melakukan yang demikian itu. Berarti dalam ayat ini menjadi dalil bahwasanya kaum musyrikun di masa nabi Tuhan yang mereka jadikan tandingan bagi Allah itu bukan sekedar patung-patung semata. Artinya sesembahan kaum musyrikun jahiliyah itu beragam. Sampai dijelaskan oleh Allah demikian. Karena sebagian orang ada yang berpemahaman, kalau menyembah orang soleh itu boleh, karena mereka kan memiliki jah, kedudukan sisi Allah. Dengan kita beribadah kepada mereka, mereka akan membantu kita untuk bisa dekat dengan Allah. Duh, mengambil orang soleh sebagai sembahan dari selain Allah itu menjadikan kalian seorang yang musyrik. Duh, kok kalian samakan orang-orang soleh dengan para apa patung-patung? Kaum musyrikin itu penyembah patung, sedangkan kami yang kami beri ibadah, kami beri nazar, kami beri kurban itu aulia, wali-wali as-salihun. Mereka tahunya kaum musyrikin itu hanya penyembah patung. Jadi yang menjadi musyrik kalau orang itu nyembah patung. Padahal tidak. Ketika disampaikan demikian berarti ada di antara kaum musyrikin yang menyembah malaikat. Ada di antara mereka yang menyembah nabi. Dan ada pula di antara mereka yang menyembah orang-orang soleh. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Nama apa? Orang-orang yang dianggap soleh di masanya. Berarti yang namanya musyrikun bukan penyembah patung saja. Kalau orang itu menyembah selain Allah, apakah sesembahannya itu patung? Apakah sesembahannya itu para nabi? Apakah sesembahannya itu para malaikat? Apakah sesembahannya itu orang-orang soleh? Itu semua dikatakan mereka telah berbuat kesyirikan, dengan itu menjadikan mereka itu musyrikun billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tentang penjelasan ayat ini kita akan simak bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.